Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, rahmat dan perlindungan Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, tenggat waktu pengumpulan karya tulis ilmiah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional di tahun ini 2021. Alhamdulillah telah terpenuhi pada 5 Oktober yang lalu. Dan sampai saat ini yang telah kita terima jumlah peserta totalnya ada 2.245 peserta. Masya Allah, ya 2.245 jumlah yang sangat luar biasa. Dan dari jumlah itu, karya tulis yang kami terima sesuai dengan tenggat waktu di 5 Oktober kemarin telah masuk 1.242 karya tulis. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ini sebagian saya periksa ya, sebagian satu persatu saya periksa. Nanti juga insya Allah ada pihak-pihak lain yang memeriksa juga sehingga penilaiannya insya Allah berjalan objektif. Ini ada terkumpul sejumlah tadi 1.242 karya tulis yang dari pengumpulan itu kami nampaknya akan melakukan klasifikasi karena ada 3 sampai 4 ini ya yang kami pantau dari klasifikasi pengumpul ini ada kalangan pelajar, mahasiswa atau santri, kemudian ada pengajar atau guru atau dosen atau asatidz di sini, juga karyawan atau wira swasta dan kalangan lainnya. Ya, ada komposisinya dari santri atau bahkan mahasiswa pelajar ada 406 karya tulis yang terkumpul, dari pengajar, guru, dosen, asatidz ada 305 karya tulis, dari karyawan wira swasta ada 166 dan dari sisi lainnya ada 87 karya tulis yang terkumpul dan total ada 1.242 karya tulis yang telah sampai kepada kami. Di tema yang pertama tentang peran ulama ada 653 karya tulis, sedangkan tema yang kedua bahaya Islamofobia ada 589 karya tulis. Demi objektivitas, insya Allah ini akan kita klasifikasikan sehingga nanti dari karya tulis santri ya tidak akan disamakan tentunya dengan karya tulis dari para guru atau asatidz dan juga masuk kategori yang umum. Insya Allah mohon bersabar sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, kita akan mencoba menyeleksi, melihat, mendalami, dan menghadirkan nominasi-nominasi terbaik dari karya tulis yang terkumpul ini, dan insya Allah dari pihak panitia akan menghubungi pihak-pihak terkait yang sekiranya insya Allah dipandang menjadi karya tulis yang baik, sehingga nanti kami akan umumkan pada Hari Santri Nasional hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan Dewan Juri ataupun apresiasi yang akan diberikan kepada karya tulis yang dinilai insya Allah sangat baik. Dan saya yakin semuanya baik ya, tapi di antara sekian yang baik itu barangkali kita harus memilih apa yang kita bisa tampilkan untuk masyarakat. Berita baiknya insya Allah teman-teman sekalian, ini akan kami juga seleksi dan mudah-mudahan kita bisa kumpulkan karya ini ya setelah kita melalui proses seleksi sehingga ini kita akan satukan jadi satu buku yang harus diketahui, dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, terlebih dari kalangan santri dan para ulama, karena banyak informasi yang sangat luar biasa, yang boleh jadi tidak semua orang Indonesia, bahkan yang Muslim khususnya, mengetahui tentang bagaimana peran ulama dan santri dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau aspek-aspek lainnya dalam peran serta mengisi kemerdekaan. Ini sangat berharga sekali, sangat luar biasa berharga. Ya, kami berencana nanti akan membukukan dan boleh jadi pun yang tidak masuk nominasi tapi termasuk karyanya bagus karena harus dipilih, kita juga akan buat klasifikasi yang royalti dari itu nanti kalau kita cetak, kita akan berikan kepada para penulis ini ya sebagai apresiasi dan kerja keras yang telah dipersembahkan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa jadikan buku pada yang terpilih, lalu sekali lagi nanti dari situ hasilnya, royaltinya ya kita akan berikan setiap yang tercetak kepada teman-teman yang telah menulis ini sehingga ada berkesinambungan dan jadi motivasi terbaik. Ini enggak ternilai ya, harus bukan sekedar diapresiasi tapi ada juga penghargaan-penghargaan terbaik yang harus kita persembahkan. Mudah-mudahan jadi motivasi ke depan untuk teman-teman. Ini luar biasa nih, karya yang sangat berharga. Kemudian teman-teman sekalian, untuk UAH Awards telah terkumpul 62 nominasi peserta. ya untuk UAH Awards, dan insya Allah tim sedang melakukan seleksi, akan diambil 5 dari 62 ini yang kiranya akan mendapatkan awards di tahun ini pada Hari Santri Nasional, dan kita akan umumkan juga ya, dan insya Allah ini pun akan menginspirasi siapa mereka, dari mana mereka berasal, seperti apa pengabdiannya dalam mengajar, bagaimana ketulusannya ya, ketiadaan pamrihnya dan sebagainya. Dalam waktu dekat kami akan umumkan insya Allah bertepatan dengan tanggal 22, sekali lagi tanggal 22 Oktober 2021 kami akan sampaikan pengumumannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baik di UAH Awards ataupun yang terkait dengan karya ilmiah. Demikian, harap menunggu. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.